Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah kata dan kalimat. Dalam bahasa Arab kata ini ada tiga kelompok ya. Ada fi'il, ada isim, dan ada huruf. Ya, ini agak berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia tidak dikelompokkan menjadi tiga, tapi hanya dua saja, ada kata kerja dan kata benda. Di mana kata benda ini terdiri dari banyak kelompok kata seperti kata sambung, kata hubung, kata tanya, ya, dan kata-kata yang lainnya. Dalam bahasa Arab, kata ini dibagi menjadi fi'il, isim, dan huruf. Ini definisi dari kata dalam bahasa Indonesia atau kalimah ya. Jadi bahasa Arabnya kata adalah kalimah, kalimatun. Jangan terkecoh dengan istilah ini karena dalam bahasa kita kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Adapun dalam bahasa Arab kalimatun atau kalimah adalah kata. Adapun kalimat di dalam bahasa Arab disebut dengan kalam, kalamun atau jumlah, jumlatun ya. Saya ulangi, bahasa Arabnya kata adalah kalimah, kalimatun. Adapun bahasa Arabnya kalimat adalah jumlah atau kalam. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Di dalam bahasa Arab, kalimat itu ada dua. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang disusun dari isim dan isim atau isim dan fi'il. Ya. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari isim dan isim atau isim dan fi'il. Jadi acuannya adalah isimnya. Bila satu kalimat didahului oleh isim, maka kalimat tersebut disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya apa? Misalkan kalimat yang tersusun dari isim dan isim, kita ambil salah satu jenis isim, misalkan isim isyarah ya, kata tunjuk, hadza hadhihi dzalika tilka. Misalkan kita ingin menunjuk pulpen, maka kita katakan hadza kolamun ya. Karena kalimat ini tersusun dari dua kata yaitu isim isyarah dan nama benda, hadza qalamun, maka hadza qalamun merupakan jumlah ismiyah. Contoh lain jumlah ismiyah, misalkan kita ambil isim dhamir ya, misalkan ana. Kita ingin mengatakan saya adalah seorang insinyur ya, maka kita katakan ana muhandisun. Ya, ana muhandisun. Karena kalimat ini diawali oleh isim, yaitu isim domir, ana, maka kalimat ana muhandisun merupakan jumlah ismiyah. Misalkan lagi kita ambil contoh jumlah ismiyah dari isim alam atau nama, baik nama orang ataupun nama tempat. Kita ambil contoh nama orang, misalkan Zaid. Kita ingin mengatakan bahwa Zaid ini adalah seorang dokter, ya. Bahasa Arabnya dokter adalah tabibun ya. Maka kita katakan Zaidun tabibun ya. Zaidun tabibun. Zaid adalah seorang dokter. Nah, ini contoh jumlah ismiyah. Kemudian jumlah ismiyah bisa juga dari isim dan fi'il. Jadi isimnya didahulukan daripada fi'ilnya. Contohnya Zaidun jalasa ya. Artinya Zaid telah duduk. Akan tapi harus digarisbawahi, hukum asalnya kalimat bahasa Arab fi'il lebih didahulukan daripada isim. Jadi yang lebih sesuai dengan kaidah awal adalah jalasa Zaidun ketimbang Zaidun jalasa, ya. Karena ini lebih sesuai dengan kaidah. Adapun pada kondisi tertentu kita boleh mendahulukan isim daripada fi'il, biasanya untuk tujuan penekanannya. Artinya kalau ingin yang ditekankan adalah pelakunya, maka boleh kita menyebut pelakunya lebih dulu daripada fi'ilnya atau perbuatannya. Baik, ini contoh jumlah ismiyah tersusun dari isim dan fi'il. Kemudian yang kedua, contoh jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Maka ini ada dua, karena fi'il sendiri ada yang butuh objek atau fi'il muta'addi, ada fi'il yang tidak butuh objek atau disebut fi'il lazim. Bila kita membentuk kalimat dengan fi'il yang lazim, maka kita tidak perlu mencari objeknya, ya, cukup sebut pelakunya, karena fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Adapun bila kita membuat kalimat dengan fi'il muta'addi, maka kita butuh objeknya, karena fi'il muta'addi butuh kepada objek. Di antara contoh jumlah fi'liyah, misalkan kita ingin mengatakan Zaid telah pergi, maka kaidahnya perbuatannya lebih didahulukan daripada pelakunya, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia Zaid telah pergi, maka kita katakan Zaid dulu. Urutannya adalah SP, ya, subjek, predikat atau objek kalau dia fi'ilnya muta'addi. Ini kalau bahasa Indonesia Zaid telah pergi. Adapun dalam bahasa Arab rumusnya bukan SP tapi PS. Predikat dulu baru subjek, ya. Pelaku dulu, fi'il dulu baru pelaku, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengatakan Zaid telah pergi, maka kita cari dulu bahasa Arab telah pergi adalah apa? Zahaba, ya. Jadi kita katakan Zahaba Zaidun, ya. Zaid telah pergi. Ya, Zaid telah pergi. Jadi kata Zahaba fi'il di sini lebih didahulukan daripada pelakunya, ya, yaitu Zaid. Maka kita katakan Zahaba Zaidun. Lalu apakah boleh kita mengatakan Zaidun Zahaba? Sebagaimana yang saya jelaskan di contoh jumlah ismiyah tadi, jawabannya boleh, ya. Pada kondisi tertentu, bila kita ingin menekankan pelaku dibandingkan perbuatannya, maka boleh terkadang kita mendahulukan pelaku daripada perbuatannya. Akan tapi hukum asalnya, dalam kondisi yang normal, fi'ilnya lebih didahulukan daripada pelakunya. Ya, pelaku sendiri nanti kalau kita belajar lebih lanjut, dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il, ya. Fa'il secara bahasa artinya orang yang melakukan, ya. Jadi pelaku di dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Jadi urutannya adalah fi'il, setelah itu baru fa'il, ya. Kemudian contoh lain, misalkan kita ingin mengucapkan Fatimah, ya, Fatimah yang pergi, ya, Fatimah telah pergi, maka kita katakan Zahabat Fatimatu, ya, Zahabat Fatimatu, ya, bukan Zahaba Fatimatu. Kenapa tidak Zahaba Fatimatu? Karena Fatimah merupakan mu'annas, maka kita pun harus menggunakan fi'il yang mu'annas, ya. Sebagaimana yang kita sudah pelajari di Musorob, maka fi'il yang kita ambil adalah Zahabat. Zahaba, Zahaba, Zahabu, Zahabat. Karena Fatimah dombinya adalah hiya. Maka kita katakan Zahabat Fatimatu, ya. Ini contoh kedua dari jumlah fi'liyah, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa Fatimatu tidak dibaca Fatimatun seperti Zaidun, maka kita bisa kembali merujuk ke pelajaran yang sebelumnya di mana semua nama wanita ghairu munsharif, artinya tidak boleh bertanwin. Ini contoh jumlah fi'liyah, dan ini jumlah fi'liyahnya fi'ilnya lazim, ya. Sekarang kita ambil contoh yang fi'ilnya muta'addi. Misalkan kita ingin mengatakan bahwa Zaid, ya, telah memakan nasi, ya. Maka kita sebut dulu perbuatannya. Makan itu bahasa Arabnya adalah akala, ya. Maka kita katakan akala Zaidun, Zaid telah makan. Misalkan yang dimakan adalah nasi, maka kita katakan akala Zaidun Ruzzan, ya. Akala Zaidun Ruzzan, karena bahasa Arabnya nasi adalah Ruzzun, ya. Ruzzun. Akala Zaidun Ruzzan, ini artinya adalah Zaid telah memakan nasi. Kita perhatikan bahwa urutannya adalah fi'il perbuatan, kemudian fa'il, pelaku, dan terakhir baru objek, atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih, ya. Jadi urutannya, kalau kita ingin membuat fi'il muta'addi dalam jumlah fi'liyah, maka urutannya adalah fi'ilnya dulu, kata kerjanya dulu, kemudian fa'ilnya, pelakunya, dan yang ketiga baru maf'ul bih-nya. Maf'ul bih adalah objek, ya. Baik, kita ambil contoh yang kedua, misalkan yang makan adalah Aisyah, ya. Aisyah, misalkan kita ingin mengatakan bahwa Aisyah ini makan, telah makan ikan, ya. Maka fi'ilnya dulu, akala, ya. Karena ia muannas, maka kita gunakan akalat, ya. Akala, akala, akalu, akalat. Maka akalat Fatimatu, ya. Fatimah telah memakan, misalkan makannya adalah ikan. Ikan bahasa Arabnya adalah samakun, ya, samakun. Maka kita katakan akalat Fatimatu as-samaka, atau akalat Fatimatu samakan, ya. Akalat Fatimatu samakan, atau akalat Fatimatu as-samaka. Fatimah telah memakan ikan. Jadi urutannya akalat fi'il maldi domirhiya, kemudian Fatimatu sebagai fa'il atau pelaku, dan as-samaka atau samakan sebagai maf'ul bi atau objek. Lalu dari tadi contoh-contoh yang Anda sebutkan, ada yang dommah, ada yang fathah. Apakah kita bisa memberi harakat ini secara asal-asalan? Jawabannya tidak, karena ada kaidah, ya. Kaidah yang mengatur tentang kedudukan-kedudukan kata ini, ya. Insya Allah pada pelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kaidah yang berlaku pada jumlah ismiyah, yakni isim yang pertama harus bagaimana, kemudian isim yang kedua harus bagaimana, isim yang pertama disebut apa, kemudian isim yang kedua disebut apa, ya. Nanti kita akan pelajari bahwa isim yang pertama disebut dengan mubtada, kemudian isim yang kedua disebut dengan khobar. Jadi jumlah ismiyah nanti akan kita bahas sebagai jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Insya Allah pada pelajaran selanjutnya kita akan membahas mubtada harus seperti apa, kemudian khobar harus seperti apa. Begitupun dengan jumlah fi'liyah. Kalau tadi kita lihat contohnya, fa'il itu ana selalu kasih harakat dhamma, sedangkan maf'ul bi ana kasih harakat fathah. Nah, ini ada kaidah yang mengatur bahwasanya memang nanti yang namanya fa'il pelaku itu harus rofa, dan rofa tanda asalnya adalah dhamma. Adapun pelaku atau objek atau maf'ul bi, ia wajib dalam keadaan nasab, dan tanda asal nasab adalah fathah. Nah, ini contoh-contoh kaidah-kaidah yang berlaku untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang insya Allah Ta'ala kita akan bahas pada pelajaran yang selanjutnya. Baik, Anda rasa cukup untuk pengantar dari pembahasan tentang kalimat ini. Sebelum Anda tutup, Anda ulangi sekali lagi untuk kesimpulannya bahwa kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah, ya, kalimatun. Adapun kalimat sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah atau kalam. Kalimat dalam bahasa Arab ada dua, ya. Ada jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim, atau kalimat yang tersusun dari isim dan isim, atau isim dan fi'il. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Biasanya rumusnya adalah fi'il dan isim. Nah, jumlah fi'liyah sendiri, karena fi'il terbagi menjadi lazim dan muta'addi, maka ada dua. Bila fi'il lazim, maka cukup kita menyebutkan fi'il dan fa'ilnya, ya, kata kerja dan pelakunya. Adapun fi'il muta'addi, karena ia butuh objek, maka kita perlu menyebut fi'ilnya, kemudian fa'ilnya, pelakunya, dan terakhir objeknya, maf'ul bihnya. Ini adalah kaidah dasarnya. Meskipun nanti kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, terkadang posisi-posisi ini dibolak-balik. Kadang maf'ul bih boleh di depan, kadang ya lebih didahulukan daripada fa'il, kadang fi'il lebih diakhirkan daripada fa'il, dan sebagainya. Insya Allah dalam program misalnya ini kita akan membahas seluruh variasi kalimat tersebut, tapi tentu dengan cara yang berurutan dan pelan-pelan. Baik, Ana rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.